sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah, pelajaran ataupun kajian ataupun ta'lim materi fikih untuk Jumat malam Sabtu setiap pekan, saat ini kita telah memasuki bab al-ghusl wal hukmul junub, bab tentang mandi wajib dan hukum-hukum terkait dengan junub. Dari salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, kita ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya fikih mandi wajib dan fikih terkait dengan junub. Di antara fikih yang mendasar yang hendaknya kita bekali putra putri kita, seperti hadis yang kemarin kita baca, al-ma' minal ma', mandi itu karena keluarnya sperma mani. Sebagaimana kita ketahui, di antara tanda baliknya seorang anak dari status anak menjadi balik ataupun dewasa Islaminya adalah dengan salah satunya adalah mimpi basah, yang dalam bahasa Arabnya adalah ihtilam, mimpi basah. Basah di sini yaitu alma, min alma disebabkan keluar mani atau sperma yang dalam tidurnya dia bermimpi ataupun tidak merasa bermimpi tapi mendapati dia mengeluarkan sperma ini, menunjukkan bahwasanya dengan itu dia sudah balig. Walaupun misalnya umurnya baru 12 tahun. Dan yang seperti ini banyak yang terjadi. Kalau untuk anak putri, kebanyakannya adalah karena haid ya, datangnya haid walaupun umurnya baru 9 tahun, 10 tahun, usia-usia masih kelas 5 ataupun kelas 6 SD. Kalau tidak dibekali dengan fikih ini, banyak hal yang bermudharat bagi mereka. Antara dia sholat dalam keadaan tidak bersuci karena tidak mengetahui itu adalah yang mewajibkan dia mandi wajib, dan ini kan itu yang dimaksud oleh dalam hadis at-tahur satrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Tidak berguna sholatnya, tidak dalam keadaan dia bersuci. Atau dia merasa masih anak-anak. Sehingga tidak menjalankan kewajiban bagi orang yang balik. Seperti mandi wajib ini, sholat fardu, puasa Ramadan, dan apa-apa yang itu menjadi kewajiban bagi orang yang sudah balik. Jadi, dalam mandi wajib itu kan, ada faktor penyebabnya. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah junub, janabah. Wala taqrabu sholata wa antum junuban. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian junub. Hatta taghtasilu. Sampai kalian mandi. Nah, junub ada, jadi mandi sendiri salah satu penyebabnya adalah junub. Berarti ada penyebab yang lain. Ada penyebab yang lain selain junub. Kalau wanita ya haid, nifas. Kayak laki-laki itu adalah mau jumatan. Itu bukan junub. Nah, salah satunya junub. Nah, junub ada beberapa penyebab untuk seseorang dikatakan junub. Salah yang satunya adalah, mohon maaf, keluar sperma mani. Keluar mani. Nah, ini yang kemarin kita baca hadisnya. Al-ma'u minal ma' atau inamal ma'u al-ma'u minal ma' al-ma' yang pertama adalah mandi, minal ma' dari sebab air, yaitu keluarnya air mani. Nah, kita akan masuk ke sebab junub yang kedua yang menyebabkan dia harus mandi. Sebab junub yang kedua yang menyebabkan seseorang itu harus mandi, yaitu, mohon maaf, perhubungan badan. Dalam kata lain adalah jima. Sebelumnya kita mohon maaf ya, dalam pembahasan ini sedikit banyaknya kita terpaksa mengeluarkan kata-kata yang secara apa namanya, tata bahasanya itu adalah agak saru, apalagi ketika sulit untuk memilih kata-kata yang pas. Maka berbekalan dengan innallaha la yantahi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada al-haq, berdasarkan hadis ya Rasulullah, innallaha la yantahi minal haq, fa hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat. Apakah seseorang wanita itu mandi kalau dia itu mimpi basah? Jadi mau tidak mau, kalimat-kalimat yang mungkin terdengar agak saru, dan mohon maaf kita sendiri untuk memilih bahasa kosakata yang pas sehingga tidak terdengar saru itu sulit, maka kita sampaikan mohon maaf terlebih dahulu, mohon dimaklumi karena ada kaitannya dengan apa namanya, seksual ya, yaitu hadis yang akan kita baca, hadis yang ke-94 untuk di sini, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza jalasa baina su'abihal arba'i ثم جهدها faqad wajabal ghuslu. Muttafaqun alaihi wa wazada muslimun wa in lam yanzil. Hadis yang datang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki telah duduk antara empat anggota tubuh wanita, dua kaki dan dua tangan, kemudian dia benar-benar menggaulinya, maka sungguh telah wajib mandi. Hadis muttafaqun alaih. Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayat, wa in lam yanzil, walaupun tidak mengeluarkan sperma. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis ini, idzal taqal al khitanani faqad wajabal ghuslu, apabila dua khitan telah bertemu maka tubuh telah wajib mandi. Dalam riwayatnya lain, idza taqal al khitanun khitanan faqad wajabal ghuslu, apabila kita dalam hal ini adalah, mohon maaf, kemaluan laki-laki dengan hitam, yaitu kemaluan wanita, maka telah wajib untuk mandi. Fikih-fikih seperti ini, walaupun terkesan taruh ataupun ada unsur seksualnya, wajib untuk diketahui anak remaja yang akan menikah dan orang tuanya wajib memberi pelajaran yang seperti ini. Sebagaimana tambahan tadi, kalau tentang karena keluar sperma ataupun mani disebabkan mimpi, itu kan adalah bekal untuk anak yang mau balik. Kalau ini adalah bekal untuk anak-anak yang sudah, ataupun remaja-remaja yang sudah mau menikah. Sehingga pelajaran taharah itu adalah bukan perkara yang disepelekan. Wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin. Kembali kepada hadis tadi, hadis ini yang tadi dibacakan, apabila seorang laki-laki telah duduk ataupun berada di antara empat anggota tubuh wanita, ini adalah kinayah, bahasa kiasan untuk seseorang yang menggauli ataupun menyetubuhi istrinya, kemudian summa jahadaha, kemudian benar-benar dia menggaulinya, maka faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi, telah wajib baginya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, wa in lam yunzil, walaupun tidak mengalami ataupun mengeluarkan sperma. Fikih yang bisa dipetik dari hadis ini, pertama, bahwasannya di antara sebab seorang laki-laki dan seorang wanita mengalami junub atau berhadas besar adalah ketika melakukan hubungan badan atau dibaca dengan jima, berhubungan ataupun bersetubuh. Berarti dengan itu maka baik suami ataupun istri dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Tidak suci dari hadas besar, tidak sah sholatnya walaupun dia berwudu. Karena dia dalam keadaan junub. Karena mandi itu adalah wajib baginya. Faqad wajabal ghuslu. Faqad wajabal ghuslu. Fikih yang kedua terkait dengan hadis ini, dalam seseorang berhubungan badan ataupun bersetubuh, itu ada dua kemungkinan yang terjadi padanya. Yang pertama, dia bersetubuh tapi tidak sampai ejakulasi ataupun mengeluarkan mani. Yang kedua, sampai mengeluarkan mani. Dua-duanya tetap dinamakan junub dan mewajibkan mandi. Akan tetapi yang hanya bersetubuh saja tidak mengalami keluar mani, maka sebab mandinya hanya satu, yaitu karena bersetubuh, bertemu khitan dengan khitan tadi. Yang kedua, terkait dengan yang bersetubuh dan sampai ejakulasi ataupun mengeluarkan mani, maka sebab wajibnya mandi dua. Sebab junubnya dua. Adapun mandinya ya cukup satu kali, yaitu bersetubuh, bertemunya dua khitan tersebut, dan dia mengeluarkan mani yang tadi dalam hadis al-ma minal ma. Yang ketiga, hadis ini sebagai pengecualian dari hadis yang sebelumnya yang berbunyi al-ma' minal ma', atau diistilahkan sebagian oleh para ulama adalah pemansuh sebagian fikih dari apapun mafhum dari al-ma' minal ma'. Artinya kalau kita hanya sebatas memahami al-ma' minal ma', mandi karena sebab keluarnya mani, bisa jadi seorang yang melakukan hubungan badan ataupun jima tapi tidak mengeluarkan mani, dia berdalil wajibnya mandi. Kalau keluar mani, ini sama tidak mengeluarkan mani, sehingga tidak wajib mandi. Memang di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, kanu yaqulun innal ma' minal ma' rukhsah. Dulu mereka mengatakan al-ma' minal ma', mandi itu karena air itu adalah keringanan. Karena Rasulullah SAW rukhsah biha fi awalil Islam. Rasulullah SAW memberi keringanan. Artinya awal Islam itu kalau sekedar jima tanpa mengeluarkan sperma maka tidak wajib mandi. Tsumma amara bil ihtisalu ba'du. Kemudian diperintahkan untuk mandi setelah itu. Dengan hadis ini artinya pengecualian berarti. Ada pengecualian. Jangan dipahami ketika seseorang melakukan hubungan suami istri dan tidak sampai mengeluarkan sperma, tidak wajib mandi, tetap wajib mandi berdasarkan hadis yang baru kita baca. Fikih yang berikutnya, yang keempat. Makna idza taqa al-khitan, al-khitanan, apabila dua khitan bertemu, jangan dipahami hanya sekedar bersentuhan, mohon maaf. Tapi adalah memang betul-betul masuk. Artinya jima. Itu maknanya. Karena sepakat para ulama kalau sekedar menempel misalnya. Ini tadi yang kita tadi sebutkan di awal. Kata-kata yang kita tidak bisa untuk menghindar darinya. Tapi ini dia fisiki yang perlu untuk diketahui. Maka belum wajib mandi. Hal tersebut karena ada kata-kata dalam hadis tadi adalah summa jahadah, kemudian bersungguh-sungguh. Dalam istilah lain adalah al-ilaj. Ilaj itu dalam bahasa Arab kalau bahasa kita adalah masuk. Kepala penis wanita laki-laki ke parts vaginanya wanita. Nah ini yang mewajibkan mandi semata-mata, mohon maaf ya, lagi-lagi mohon maaf, adalah menempel disebutkan oleh para ulama tidak wajib mandi kecuali kalau terjadi pengeluaran sperma. Maka itu adalah mewajibkan mandi karena keluarnya mani tadi. Sehingga dalam hal ini, hubungan badan ataupun bersetubuh ini ada beberapa macam kondisi. Pertama, adanya jima dan mengeluarkan mani wajib mandi. Yang kedua, jima tidak mengeluarkan mani maka tetap wajib mandi. Yang ketiga, jima tapi tidak sampai masuk. Dakarnya laki-laki ke partsnya wanita. Maka jika keluar mani walaupun tidak masuk, al-ma' minal ma' tetap wajib mandi. Tidak wajib mandi kalau tidak sampai keluar air mani tadi. Memang dulu ada yang berpendapat bahwasanya jima yang tidak mengeluarkan mani tidak wajib mandi, tapi hadis yang kita baca sekarang ini adalah sebagai penentu dan pemansuh jika hal tersebut dipahami demikian. Jadi tetap wajib mandi. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya hal tersebut pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian istrinya, bahwasanya mengalami hal yang sama terjadi pada beliau dan kedua-duanya mandi. Kewajiban mandi yang tadi disebutkan dalam ke tiga kondisi tadi, yang pertama adalah jima betul-betul jima dan mengeluarkan mani, ataupun jima betul-betul jima tapi tidak mengeluarkan mani, ini mewajibkan mandi baik laki-laki maupun wanitanya ataupun suami ataupun istrinya. Adapun yang ketiga tadi yang tidak sampai masuk, tapi yang laki-laki mengeluarkan mani, kewajiban mandi adalah hanya yang mengeluarkan mani. Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mengeluarkan mani karena belum terjadi yang diistilahkan dengan jima ataupun jahadah tadi. Persetubuhan yang mewajibkan dia mandi kecuali kalau sampai mengeluarkan mani. Dan dalam hadis ini tersirat yaitu dalam riwayat tadi iltaqo al-fitanan, tentang syariat fitan terutama bagi laki-laki. Makanya mohon maaf, kemaluan laki-laki dijuluki dengan fitan, menunjukkan bahwasannya hukum asalnya adalah fitan. Bagi laki-laki, demikian juga menurut pendapat yang lebih sahih, wanita juga dikhitan. Wanita juga dikhitan. Makanya ada khitanan. Tapi jangan dipahami syarat wajibnya mandi itu kalau berkhitan. Ketika tidak berkhitan, tidak wajib mandi. Itu salah paham. Karena hadis yang sebelumnya itu tanpa menyebutkan itu. Itu adalah di hadis yang sebagiannya. Dalam hal ini disebutkan oleh para ulama. Nah ini tadi ya, hal-hal yang sebenarnya tidak ingin menyebut, tapi karena ini adalah sebuah fikih dan para ulama menyebutnya, seandainya dilapisi, entah dengan menggunakan alat-alat apa namanya, kontrasepsi yang disilakan itu, atau mungkin dibungkus, tapi masuk, tetap mewajibkan mandi. Artinya dia beralasan mungkin, ini kan khitan dalam arti tidak bertemu karena dibungkus, ataupun ada lapisnya, tetap wajib mandi. Tetap mewajibkan mandi, karena hadis yang kita baca darah di awal adalah idza jalasa baina syu'abiha al-arba tsumma jahadaha, itu tidak mensyaratkan antara berlapis ataupun tidak berlapis, berbungkus ataupun tidak berbungkus. Intinya adalah betul-betul terjadi persetubuhan, itu mewajibkan mandi. Kita beralih ke hadis berikutnya. Di antara sebab ataman seorang itu menjadi junub yang dengannya mewajibkan dia mandi, kalau yang sudah adalah dua. Yang pertama adalah karena keluar mani. Yang pertama adalah karena keluar mani. Yang kedua karena jima berhubungan badan. Nah, yang berikutnya adalah masih ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu karena ihtilam, mimpi basah. Qala wa an Ummi Salamah anna umma Sulaimin wahiya imro'atu Abi Thalhata qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat qala na'am idza ra'atil ma' al hadits muttafaqun alaih. Hadis yang datang dari riwayat Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Kemudian dia selanjutnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Anna Umma Sulaim," bahwasanya sahabat Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Wahiya imro'atu Abi Thalhata. Ummu Sulaim ini adalah istri Abi Thalha. Istri Abi Thalha. Istri Abu Thalha. Ada kisah. Ummu Sulaim ini mau nikah dengan Abu Thalha. Abu Thalha orang terpandang. Ketika melamar Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mempersyaratkan untuk kalau mau nikah masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dan nikah. Dan baik Islamnya Abu Thalha. Artinya nikahnya Abu Thalha dengan Ummu Sulaim semata-mata hanya ingin dapat Ummu Sulaim. Akan tapi betul-betul Abu Thalha ini adalah masuk Islam dan bagus Islamnya. Dan banyak kisah-kisah Abu Thalha terkait dengan yang menunjukkan bagus keislamannya setelah beliau menikah dengan Ummu Sulaim. Qalat, berkata Ummu Sulaim ini, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran, dari al-haq. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Istilamat, istilam. Itu adalah bermimpi berhubungan suami istri ataupun berhubungan badan. Karena terkadang mimpi ya seseorang yang belum punya istri. Yang perempuan ya belum punya suami. Tapi bermimpi melakukan hal tersebut. Bermimpi jima. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Apabila mendapati alma, artinya mendapati basah. Dia mendapati keluar mani. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Ummu Sulaim bertanya, awal pertanyaannya diberi mukadimah, yaitu pendahuluan karena dia adalah seorang wanita dan kepribadian seorang wanita ataupun karakter seorang wanita itu adalah malu, apalagi bertanya terkait dengan yang seperti ini yang ada kaitannya dengan misalnya seksual. Maka beliau mengajarkan kepada kita adab. Sesuatu yang kira-kira dianggap tabu ataupun saru dan perlu ditanyakan, hendaknya dibuka dengan ataupun diawali dengan sesuatu yang seperti ini. Innallaha la yastahi minal haq. Itu dikasih mukadimah, dikasih pendahuluan. Allah tidak malu dari yang al-haq. Nah, demikian juga seorang dalam menuntut ilmu hendaknya tidak malu untuk bertanya jika pertanyaan tersebut sangat dia butuhkan terkait dengan yang seperti ini, entah akidah ataupun terkait dengan keabsahan sholat, hal-hal yang penting. Maka diawali dengan innallaha la yastahi minal haq. Apakah seorang wanita juga wajib mandi ketika dia mimpi basah, mimpi jima? Maka jawaban Nabi ya, apabila melihat ataupun mendapati ada air sperma yang keluar ataupun air mandinya yang keluar. Hadis ini fikih. Dalam riwayat yang lain, laisa 'alaiha ghuslun hatta tanzil kama yanzilur rajul. Tidak ada kewajiban mandi sampai dia inzal. Inzalnya adalah mengeluarkan mani, mengeluarkan air. Seperti laki-laki mengeluarkan sperma. Ini menunjukkan bahwasannya wanita seperti laki-laki juga bisa mengalami mimpi. Mimpi dalam hal ini adalah mimpi berhubungan badan ataupun jima. Seperti laki-laki. Kita ingatkan lagi, baik laki-laki maupun wanita, mimpi basah ini merupakan salah satu tanda balik. Tanda dia balik. Ada tiga kesamaan laki-laki untuk tanda baliknya dan satu yang berbeda. Pertama adalah mimpi basah ini. Mimpi basah ini, baik laki-laki maupun wanita, maka dia sudah dianggap balik. Yang kedua, tumbuh, mohon maaf, bulu kemaluan, baik dari laki-laki maupun wanita, menandakan dia sudah balik. Walaupun belum mimpi basah. Yang ketiga, walaupun belum mimpi basah, belum pernah mimpi basah, belum tumbuh bulu kemaluan, tapi sudah berumur 15 tahun dengan hitungan tahun hijri. Ingat ya, tahun hijri. Tahun hijri ya, lebih pendek daripada tahun masehi. Maka dia sudah balik, walaupun belum pernah tahu mimpi basah, belum tumbuh bulu kemaluannya, terlambat tumbuh bulu kemaluannya, kan orang beda-beda. Karena beda-beda hormon terkait dengan ini. Maka sudah terhitung balik. Bedanya satu. Wanita walaupun tidak mimpi basah, tidak tumbuh kudu kemaluan, ataupun belum berusia 15 tahun dengan bulan hijriah ini, tapi dia sudah haid. sudah haid, sekalipun baru umur 9 tahun, 10 tahun, dan banyak yang seperti itu, sudah baligh. Makanya secara umum, wanita lebih banyak yang duluan baligh secara umur dari laki-laki. Karena sudah mengalami haid ini di usia-usia yang relatif laki-laki belum baligh. Karena umur 10 tahun, 9 tahun, walaupun ada juga laki-laki yang umur 10 tahun sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu kemaluannya. Ini. Nah, hadis yang kita baca ini kaitannya adalah mimpi basah. Artinya wanita juga mengalami itu dan juga itu bisa sebagai petanda dia sudah baligh. Dan perlakuannya sama dengan laki-laki, mewajibkan dia mandi, wajib mandi junub. Dan seseorang dihukumi junub apabila mengalami hal yang serupa. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya istilah mimpi jima dalam tidur tidak luput dari tiga kondisi. Kondisi sama mimpi jima dan mohon maaf keluar sperma dan tahu itu adalah sperma. Maka ini wajib berdasarkan hadis ini untuk mandi. Yang kedua, mimpi. Dia merasakan mimpi dalam mimpinya dia melakukan hubungan badan ataupun jima. Bangun tidak mendapati adanya keluar mani. Walaupun mungkin dalam mimpinya dia dalam apa nama hayalan mimpinya dia merasakan sudah mengeluarkan sesuatu. Sudah ejakulasi. Tapi ternyata bersih, kering, enggak ada tanda-tanda sperma keluar, tidak ada. Apakah wajib mandi? Al-ma minal ma diperlakukan di sini. Wajibnya mandi kalau ada air yang keluar. Sperma yang keluar. Yang ketiga, tidak mimpi. Sama sekali tidak ingat kalau tadi malam mimpi. Tapi bangun-bangun basah. Basahnya bukan ngompol kencing. Ada yang seperti ini, anak kecil. Enggak, ini jelas. Dia bisa membedakan ini adalah mani, sperma. Apa hukumnya seperti ini? Tidak ada mimpi. Alma minalma. Kembali kepada hadis tadi. Alma mandi karena keluarnya sperma wajib mandi. Siapa ini? Terjadi adalah basah, tapi tidak bisa membedakan antara ini mani ataupun madi. Ini mani ataupun madi yang keluar. Terkadang seseorang keluar madi karena apa namanya menghayal, teringat-ingat sebelum tidur, akhirnya mengeluarkan madi. Jika seperti ini kondisinya, tentunya tidak wajib madi. Wajibnya adalah membersihkan yang keluar madi tersebut karena itu najis, cukup berwudu. Adapun ini tidak ada tanda-tanda itu mandi dan dia pun belum kenal dengan mandi. Ya, hati-hatinya mandi. Hati-hatinya ihtiyaton mandi. Kemungkinan besar ke arah maninya itu lebih kuat dan lebih hati-hati dan lebih seseorang mensucikan dirinya. Ucapan Ummu Salamah innallaha la yantahi minal haq bahwasanya punya sifat ataupun rasa malu itu adalah perkara yang terpuji. Terupama adalah dari perempuan. Dari perempuan memiliki sifat malu. Al haya'u khairun kulluhu kata Nabi SAW. Malu punya sifat malu itu adalah semuanya baik. Tapi jangan menghalangi seseorang dari mencari kebenaran. Jangan sampai menghalangi seseorang dari mencari kebenaran. Karena itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Itu. Jadi secara umum makmum memiliki sifat malu. Malu dari berbuat maksiat. Malu dari perkara-perkara yang tidak pantas, yang tidak sopan, dan yang misalnya ataupun mengumbar aurat, itu harus wajib malu seseorang. Seperti ini, baik laki-laki maupun wanita. Terutama wanita dalam hal ini. Hendaknya memiliki sifat malu, dan memiliki sifat malu inilah membantu orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malunya. Dia malu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang paling berhak untuk kita malu kepadanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu yang dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia lakukan ketika di tempat terbuka ataupun dalam kondisi sepi ataupun tersembunyi, secara lahir maupun batin, itu hendaknya seseorang hadirkan selalu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sulit untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harus betul-betul seorang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik terbuka ataupun tertutup. Nah, ini hendaknya seseorang tanamkan baik-baik bahwasanya yang paling berhak untuk kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malu kepada sesama manusia dari perbuatan-perbuatan yang haram, maksiat ataupun yang lainnya dari hal-hal yang tidak pantas. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-haya. Allah memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari al-haq. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Tapi tentunya tidaklah sama sifat malu Allah dengan sifat malu makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah